tangisanku ini menghapus setiap tetes air matamu. Biarkan tubuhku ini mendekap dan mencoba kuatkanmu. Aku yang setengah mati di sini, ku coba selamatkan cinta kita, mencoba selamatkan kisah kita, coba menyelamatkan kisah cinta, cinta kita yang terlarang. Aku tahu dirimu telah terikat janji yang pernah kau ucapkan kepadanya jauh sebelummu mengenalku yang kini di dekatmu. Aku yang setengah mati di sini, ku coba selamatkan cinta kita, mencoba selamatkan kisah kita, coba menyelamatkan kisah cinta, cinta kita yang terlarang. Telah terlanjur jatuh cinta, kan ku pertahankan rasa yang ada. Dan cinta kita, mencoba selamatkan kisah kita, coba menyelamatkan kisah cinta, cinta kita yang terlarang. Coba selamatkan cinta kita, mencoba selamatkan kisah kita, coba menyelamatkan kisah cinta, cinta kita yang terlarang. Biarkan tanganku ini menghapus setiap tetes air.